Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Mustafa rahimahullahu taala. Aindana al-ana masdar lafzi wa masdar ma'nawi naibun manabal masdar salah satu asya. Sekarang ada pada kita tiga, masdar lafzi, masdar maknawi, dan naib yang menduduki kedudukan masdar. Tiga, al-masdar lafzi, yani ma wafaqa fi'lahu fi lafzihi wa ma'nah. Yang mencocoki fi'ilnya dalam lafaz dan makna. Ya qataltuhu qatlan misalnya. Wal ma'nawi ma wafaqa fi'lahu fi makna. Yang mencocoki fi'ilnya dalam mana saja, lafaznya berbeda. Ya wukuftu wa kumtu wukufan, jalastu kumudan. Satu mana tapi beda lafaz. Kuwa naib ila masdar maudifa ila masdar. Adapun naib ila masdar itu adalah apa yang disandarkan kepada masdar. Seperti di atas kullu, ba'id, dan lainnya. Qawlu Ibn Malik dalam Alfiyah, kajidda kula jid. Ini contoh dari beliau rahimahullah terkait dengan naib manabal masdar. Ucapan Ibn Malik rahimahullah dalam Alfiyah, wafrahi al-jazala. Al-jazala yani farah. Hada masdar maknawi, ini maksudnya adalah masdar maknawi. Liannahu muwafiqun lil fi'li fil ma'na dun lafaz. Karena mencocoki fi'il dalam makna dan tidak dalam lafaznya. Idza qulta, kalau engkau bilang darabtu darbun, khata. Ini keliru. Ya. Liannahu marfu'un. Darbun marfu, salah. Bal masdar labudan yakuna mansuban. Darabtu darbin dengan kasrah juga khata. Ayatam. Liyana masdar labudan yakuna mansuban. Idza qulta akaltu ba'd ar-raqifi. Hadha naibun manabal masdar. Apakah ba'da dalam kalimat ini, akaltu ba'da raqif, itu bisa dikatakan sebagai naib dari masdar? Jawabannya lah, tidak. Kenapa? Li'annahu ma'udifa ila masdar. Karena di sisi dalam kalimat ini, ba'da tidak dilepaskan kepada masdar. Raqif laisa masdar. Bukan masdar. Lalu apa irobnya? Akal tu ba'dha yani idan yakunu maf'ulan bih, dia maf'ul bih. Taqulu, kau katakan akal tu kulla raghifi. Kata demikian juga, kulla ini bukan naib malam masdar, bukan. Ini maf'ul bih. Kenapa? Karena mudhafnya bukan kepada masdar, mudhafnya bukan kepada masdar. Syaratnya naib mana bil masdar adalah kalau dia mudhaf ke masdar. Takulu akaltu kullal akli. Ini baru naib manab al masdar. Karena kullal di sini mudhaf ke masdar. Tapi kalau akaltu kullat ta'ami. Ini bukan. Kullal bukan naib manab al masdar. Kenapa? Karena ma madhi manafiyah. Ma udifil masdar. Dia tidak diidhofahkan ke masdar. Ma manafiyah. Dalam kalimat ini dia tidak diidhofahkan ke masdar. Sehingga falaysa naiban manabah. Bukan mengganti nasar. Takulu engkau ya Rabb akaltu kulla ta'am akala fil madhi wa ta'fa'il akaltu kulla maful bih. Ya, syaratnya dikatakan naib masdar itu kalau dia mudhaf ke masdar. Ya, yang penting diingat, yang penting diingat yang diingatkan oleh Muhyiddin dalam Tuhfatul Saniyah, ya, beliau Ibn Jurum menyebutkan masdar itu bukan hanya masalah masdarnya, tapi yang beliau inginkan dengan bab masdar adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak. Itu yang diinginkan beliau rahimahullah ta'ala. Bukan hanya bab masdarnya. Sehingga di antara maf'il, di antara maf'ul yang lima disebutkan oleh Al-Hattab dan Mutamimah adalah maf'ul mutlak. Maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak. Demikian Allah. Misal, saya kira cukup dulu. Wa'alaikumsalam.